ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين إخوتي في الله يرعاكم الله والحمد لله pada pagi hari ini 3 Rajab 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 10 Maret 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Namun sebelum kita melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan terakhir, sedikit ingin saya nukilkan beberapa kalam ucapan A'immatus Salaf apa yang berkaitan dengan pengkhususan yang dimiliki oleh sebahagian muslimin dalam beribadah di bulan ini, yakni bulan Rajab. Mereka mengkhususkan ibadah-ibadah dengan berpuasa, melakukan salat, berzikir, bersedekah, dan yang lainnya dari amalan-amalan saleh berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mereka anggap sebagai hadis yang sahih. Di antaranya adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya amalan ibadah seseorang afdal akan dihukumi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih utama apabila dikerjakan di Ashhurul Haram, di bulan-bulan haram. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya bulan-bulan haram di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala adalah 4 bulan. 3 bulan yang berurutan dan 1 bulan yang terpisah. 3 bulan yang berurutan adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan Al-Muharram. Kemudian 1 bulan yang terpisah dari 3 bulan tersebut adalah bulan Rajab yang kita sedang berada di atasnya sekarang ini. Memang benar hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya amalan-amalan seorang hamba, amalan-amalan seorang muslim apabila dia kerjakan pada 4 bulan haram tersebut merupakan amalan yang afdal dibandingkan amalan-amalan yang dia kerjakan selain pada 4 bulan tersebut. Naam, hadis yang sahih. Akan tetapi yang menjadi pernyataan dan pertanyaan kita sekarang, kenapa sebahagian pihak dan sebahagian kaum muslimin mengkhususkan bulan Rajab dalam berpuasa, mengkhususkan pertengahan bulan Rajab untuk melaksanakan sholat dan yang semisalnya dari amalan-amalan soleh? Maka pengkhususan inilah yang disoroti oleh para ulama, yang dibicarakan oleh mereka yang para immatus salaf tidak tinggal diam dari praktek-praktek kebid'ahan yang demikian. Apabila mereka jujur mengikuti hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jangan mereka hanya mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Jangan mereka hanya mengkhususkan malam nisfu Rajab untuk melaksanakan salat dengan sekian rakaat yang mereka ciptakan. Maka inilah yang disayangkan oleh sebagian para ulama. Pada majlis kali ini kita akan menukilkan ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Tabyinul Ajab Fima Warada Fi Syahri Rajab. Karya beliau ini berjudul menjelaskan amalan-amalan yang aneh yang banyak dikerjakan oleh kaum muslimin pada bulan Rajab. Ternukil dalam karya ilmiah beliau ini pada halaman yang ke-6, beliau mengatakan alaihi rahmatullah, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala siyamu syai'in minhu mu'ayyan ilal jazmi bidhalika wala qiyamu laylah makhsusah min hadithin sahih. Yang dikhususkan oleh sebahagian kaum muslimin ketika mereka hanya berpuasa di bulan Rajab dengan membawakan hadith-hadith yang mereka anggap sahih, mereka melakukan salat qiyamul lail, tahajud dan yang semisalnya khusus pada bulan Rajab tanpa bulan-bulan haram yang lainnya dengan berdalilkan hadith-hadith yang sahih, kata mereka. Dikomentari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar yang beliau adalah seorang muhaddis, kata beliau, lam yarid fi fadli syahri Rajab, tidak ada yang datang dari hadith-hadith yang sahih yang menunjukkan secara khusus keutamaan dari bulan Rajab. Perhatikan ucapan beliau alaihi rahmatullah, lam yarid fi fadli syahri Rajab, tidak ada hadith yang sahih yang datang yang menunjukkan keutamaan khusus bulan Rajab. Yang ada keutamaan bulan Rajab disandingkan dengan 3 bulan yang lain yang telah kita sebutkan. Tapi kalau hanya bulan Rajab secara khusus, lam yarid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak datang dari hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, wala fi siyamihi, dan tidak pula dalam amalan puasa yang dikerjakan oleh seorang muslim pada bulan tadi, wala siyamu syai'in minhu mu'ayyan, dan tidak pula dalam amalan-amalan khusus, la qiyamu lailah makhsusah, tidak pula dalam mengerjakan qiyamul lail, salat malam, salat tahajud yang secara khusus dikhususkan hanya pada malam-malam tertentu di bulan Rajab. Hadithun sahihun yasluhu lil hujjah, tidak ada hadith yang sahih yang bisa dijadikan sebagai hujjah dalam beramal. Karena ma'asyiral muslimin ikhwati fillah yara'akumullah, apabila kita beramal saleh harus dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahihah. Karena hadis-hadis yang tersebar di tengah-tengah muslimin ini terbagi menjadi dua pembahagian global. Yang pertama, ahadis sahihah yang benar-benar ternukil, yang benar-benar diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan bisa dipertanggungjawabkan sanad-sanadnya, jalur-jalur periwayatannya. Sementara yang kedua adalah ahadith dhaifah yang masing-masingnya akan bercabang. Hadith-hadith yang dhaif, ada pula cabangnya di sana yang dinamakan dengan hadith-hadith yang maudhu', hadith-hadith yang palsu yang bukan merupakan ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apabila kita beribadah, beramal saleh dibangun di atas dalil-dalil yang dhaif, maka tidak akan mencocoki ajaran, tidak akan mencocoki apa yang telah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Padahal kita dituntut untuk mengerjakan amalan saleh sesuai dengan apa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, merupakan salah satu bentuk kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau memang benar-benar kalian jujur dalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang Allah perintahkan agar beliau sampaikan kepada seluruh umatnya. Kalau kaum muslimin itu benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, gimana cara membuktikan, merealisasikan kecintaan tersebut? Apakah kecintaan tersebut di atas kejujuran ataukah kedustaan? Fattabi'uni. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesuai dengan perintah Allah, ikutilah jalanku. Maka apabila tidak dikerjakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak dicontohkan oleh beliau, tidak dianjurkan, bahkan tidak diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita berlepas diri dari perkara-perkara yang demikian. Inilah yang disebut dengan perkara-perkara kebid'ahan. Dan kita jangan alergi dengan ungkapan-ungkapan kebid'ahan, kesesatan, kesyirikan. Karena ini merupakan ucapan, lafadz yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka satu tuduhan dusta, apabila ada sebahagian pihak yang menuduh, mereka yang suka membid'ah-bid'ahkan, mereka yang suka mengkufur-kufuri orang lain, menganggap kafir orang lain, menganggap orang lain melakukan kesyirikan, dan yang seterusnya, mereka adalah pemecah belah umat. Hati-hati dari ucapan yang demikian. Makna dari ucapan tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang telah memecah belah kaum muslimin. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Karena di dalam hadis yang sahih yang telah kita ketahui bersama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umat ini, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap perkara-perkara yang baru di dalam Islam yang berkaitan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebid'ahan. Lafaz dari lisan yang mulia Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar dari para sahabah, bukan hanya sekedar dari para tabi'in, atba tabi'in, a'immatus salaf, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, wal Imam Ahmad, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan statement, pernyataan tersebut. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Maka hati-hati kepada sebahagian pihak yang alergi terhadap kata-kata bid'ah, kata-kata kesyirikan. Maka mereka alergi kepada ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara hakiki wal iyadzu billah. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, wa qad sabaqani ilal jazmi bidzalika al-imam Abu Ismail al-Harwi al-Hafidz ruwinahu bi isnadin sahihin kadzalika ruwinahu an ghairihi. Begitu pula telah dihukumi hadis-hadis yang berkaitan dengan pengkhususan bulan Rajab untuk beramal saleh, apakah berpuasa, qiyamul lail, bersedekah dan yang seterusnya dari amalan-amalan kebaikan. Yang mendhaifkan, memaudhu'kan, menghukumi hadis-hadis yang palsu adalah al-muhaddits al-imam Abu Ismail al-Harawi sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Sehingga beliau bukan orang yang pertama, Al-Hafidz Ibnu Hajar bukan orang yang pertama yang mendhaifkan bahkan memaudhu'kan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang berkaitan dan ternukil dari mereka ahlul bid'ah wadh-dhalal, khususnya berkaitan dengan keutamaan amalan yang dikerjakan pada bulan Rajab. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, ternukil pula pengingkaran dari beberapa sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Di antaranya adalah apa yang ternukil dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Atau sebelumnya dari ayahanda beliau, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Salah seorang dari kalangan tabi'in mengatakan, yang bernama Kharsyah ibn al-Hur. Kharsyah ibn al-Hur mengatakan, "Ra'aitu Umara ibn al-Khattabi." Aku pernah melihat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, yadribu akaffa ar-rijal fi shaumi Rajabin. Yadribu akuffa ar-rijali fi shaumi Rajabin. Aku pernah melihat bahwasanya Umar ibn al-Khattab berkeliling di satu perkumpulan yang mereka merayakan ketika masuk bulan Rajab. Sebahagian dari kaum muslimin di zaman sahabat sudah merayakan hal ini. Jadi hal ini bukan satu hal yang baru yang dikerjakan oleh kaum sufiyah di zaman kita atau kaum sufiyah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tidak. Di zaman Umar ibn Khattab sudah ada yang merayakan dan menjadikan bulan Rajab sebagai dalam tanda kutip Id mereka, hari raya mereka. Mereka bergembira apabila masuk bulan Rajab. Mereka bersemangat untuk mengerjakan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW ketika datangnya bulan Rajab. Ini bukan terjadi baru-baru saja, sejak zaman dahulu. Maka ketika Umar bin Khattab mendapati perkumpulan-perkumpulan tersebut, apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu arda, yadribu akuffar rijal. Beliau radhiyallahu taala anhu arda memukul tangan-tangan mereka semua. Fi saumi Rajab, karena mereka adalah orang-orang yang berpuasa secara khusus di bulan Rajab tadi. Hatta yada'unaha fit ta'am, sampai Umar bin Khattab memaksa tangan-tangan mereka dan diarahkan tangan-tangan mereka tersebut yang berpuasa tadi ke arah makanan. Maksudnya dipaksa untuk berbuka, ayo berbuka. Jangan kalian lanjutkan berpuasa di bulan Rajab ini, diingkari dengan pengingkaran yang keras oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Kita melihat bagaimana pendidikan yang didapatkan oleh Umar bin Khattab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak setiap perbuatan harus disikapi dengan kelembutan. Yang berkaitan dengan ar-rifqu, asy-syafaqah, kelembutan, rahmatnya Nabi, rahmatnya para sahabat, insyaallah akan kita bahas pada pembahasan kali ini dari Al-Adabul Mufrad. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium putra-putri beliau dan contoh-contoh yang lain yang insyaallah taala akan kita bahas. Akan tetapi yang namanya asy-syafaqah, rahmah, kasih sayang ditempatkan sesuai dengan porsinya. Apabila ada yang menjadikan bahan olok-olok dari syariat-syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihinakan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tidak pernah mengerjakan, lantas orang yang setelahnya mengerjakan dan menganggap baik, artinya dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat. Orang yang semacam ini tidak bisa dijadikan sebagai seorang teman, tidak bisa dijadikan sebagai seorang qudwah, panutan, apalagi menjadi seorang da'i yang menebar syubuhat-syubuhat, kerancuan-kerancuan berfikir di tengah-tengah kaum muslimin. Maka lihat bagaimana Umar bin Khattab dalam mengingkari kebid'ahan yang ada di hadapan beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dipukul tangan-tangan mereka yang berpuasa itu, as-sa'imun, dipukul tangan-tangan mereka semua dan diarahkan tangan-tangan mereka ke arah makanan. Dipaksa makan. Berbuka. Dipaksa berbuka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Saraya beliau mengatakan, Rajabu wa ma Rajab. Ini bulan Rajab. Ada apa kalian mengkhususkan puasa hanya pada bulan Rajab? Innama Rajabu syahrun kana yu'adzimuhu ahlul jahiliyah. Disebutkan illahnya, sebabnya. Kenapa sekeras itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika mendapati mereka-mereka yang berpuasa dan mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Ketahuilah, kata Umar bin Khattab, bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan yang dahulunya kaum jahiliyah sebelum datangnya Nabi SAW senantiasa mengagungkan, senantiasa mentakzim bulan Rajab ini. Mereka berbangga, mereka berbahagia tatkala masuk bulan Rajab dan mereka rayakan. Bagaimana cara merayakannya? Dengan berpuasa, mengisi dengan amalan-amalan kebaikan. Mereka bersedekah, mengundang anak-anak yatim, mengundang fuqara, makan di rumah-rumah mereka. Ini yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang hidup di Mekah Al-Mukarramah ketika itu mengkhususkan tawaf pada bulan Rajab. Ka'bah Al-Musyarrafah yang ketika itu dikelilingi oleh 360 patung. Mereka melakukan kesyirikan hakikatnya. Yang mereka kelilingi adalah patung-patung mereka, dewa-dewa mereka, sesembahan-sesembahan mereka. Yang datang Al-Islam kemudian diluluhlantakkan patung-patung tersebut oleh Nabi SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Jadi asal-usulnya, cikal bakalnya kenapa Rajab ini dianggap sebagai satu waktu, satu bulan yang baik untuk mengerjakan amalan soleh adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Sementara Nabi SAW diutus untuk kita menyelisihi kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah melanjutkan, falamma ja'al Islam, ketika Islam datang ke tengah-tengah kalian, turika, ditinggalkan amaliyah semacam ini. Artinya biarkan ini menjadi tradisi yang telah lewat, adat istiadat yang telah lalu, yang ada di sisi kaum jahiliyah. Jangan lagi kaum muslimin yang melestarikannya. karena Nabi SAW telah menghapus apa-apa yang ada di sisi kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah memiliki id-id hari raya yang banyak. Datang Nabi SAW dengan membawa risalah Islam diganti menjadi dua hari raya saja. Idul Fitr dan Id Al-Adha. Idul Fitri dan Idul Adha, hari raya berkurban. Dan hari raya Al-Fitr setelah puasa Ramadan. Kebiasaan kaum jahiliyah ditinggalkan. Dihapus oleh syariat Nabi SAW yang mulia. Karena memang Islam merupakan agama yang telah sempurna. Al-Islam agama yang jauh lebih murni, jauh lebih suci, jauh lebih bersih. Dibandingkan kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah yang mereka kerjakan. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kita lanjutkan apa yang telah kita bahas dari karya Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Yang semoga mukaddimah tadi bisa memberikan penerangan kepada sebahagian pihak dari kaum muslimin yang masih merayakan dan masih bersemangat untuk melaksanakan amalan-amalan bid'ah pada bulan Rajab. Bukan artinya kita mengharamkan puasa di bulan Rajab, tidak. Bagi mereka yang berpuasa Senin Kamis di sebelum bulan Rajab, bulan Jumadal Akhirah, bulan Jumadal Ula, Rabi'ul Athani, Rabi'ul Awal, di bulan Muharram, di bulan Safar, biasa berpuasa Senin Kamis, Ramadan, atau afwan, Senin Kamis ataukah Ayyamul Bid, atau mungkin puasa Daud, dan yang semisalnya silahkan kerjakan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan seperti yang telah kita sebutkan adalah pengkhususan. Sebelumnya tidak pernah mengerjakan puasa, datang bulan Rajab, berpuasa khusus pada bulan tersebut. Sebelumnya tidak pernah mengerjakan Qiyamul Lail, datang bulan Rajab, melakukan Qiyamul Lail khusus pada bulan tersebut. Ini yang diingkari oleh para ulama dan tidak sesuai dengan arahan dan wejangan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam bab yang baru yang dijelaskan oleh beliau setelah pada pertemuan terakhir kita menyebutkan babul walidatu rahimat, ibu-ibu adalah orang-orang yang memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa, yang ketika mereka memiliki sifat kasih sayang tersebut, mereka mendapatkan balasannya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mudah mereka akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-89. Kita masuk kepada hadis yang ke-90. Pada pertemuan kali ini, bi'idznillahi ta'ala, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, babu qublatis sibyan. Bab yang berkaitan dengan qublatis sibyan. Ketika seseorang mencium putra-putrinya secara khusus dan mencium anak-anak kaum muslimin secara umum. Berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi an Aisyata radhiyallahu taala anha. Dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan qalat jaa arabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah datang seorang Arab Badui, Arab yang berasal dari pedalaman, kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seraya beliau mengatakan, seorang Arab Badui ini deretan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diketahui nama seorang sahabah, tidaklah memudaratkan, tidaklah memberikan dampak negatif pada sebuah riwayat, karena jahalatus sahabi la yadur, majhulnya, tidak diketahuinya seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak memudaratkan, karena mereka adalah al-udul, orang-orang yang adil. Mereka adalah ahlul jannah. Semuanya telah mendapatkan rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang pasti akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang Arab Badui tadi datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, faqala, kemudian dia mengatakan, atau beliau mengatakan, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, atuqabbilu nasibiyanakum, wahai Rasulullah, apakah kalian mencium putra-putri kalian, anak-anak kecil di tengah-tengah kalian? Fama nuqabbiluhum, kalau kebiasaan kami, kebiasaan Arab Badui, kebiasaan bangsa Arab pedalaman, yang notabene-nya mereka adalah orang-orang yang keras, orang-orang yang kaku, orang-orang yang tidak memiliki sikap rahmah, tidak memiliki sikap kasih sayang, keras, karena kehidupan mereka keras. Dan mayoritas dari bangsa pedalaman bangsa Arab, kerjaan mereka, maisyah mereka adalah menjadi penggembala onta. Dan kita tahu bagaimana sikap kasar yang dimiliki oleh onta. Sehingga Nabi SAW tidak mengizinkan kita untuk sholat di kandang-kandang unta. Kalau di kandang kambing dipersilahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau di kandang unta tidak. Begitu pula ketika kita memakan daging unta, itu menjadi satu tanda bahwa wudu kita telah batal. Kita memakan daging kambing enggak ada masalah. Setelah makan daging kambing langsung sholat misalkan, silahkan. Tapi kalau makan daging unta, itu merupakan pembatal-pembatal al-wudu. Khusus hukumnya yang berkaitan dengan unta ini. Karena memang unta adalah hewan-hewan atau hewan yang keras yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah mayoritas ma'isyah yang ada di sisi mereka bangsa pedalaman al-Arab. Atuqabbiluna subyanakum faman nuqabbiluhum. Kebiasaan kami wahai Rasulullah tidak pernah menyium putra-putri kami. Putra-putri kami, anak-anak kecil muslimin di tengah-tengah kami tidak pernah kami cium. Dibiarkan begitu saja. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awa amliku laka an naza'a Allahu min qalbika ar-rahmah?" Kalau demikian kebiasaan kalian, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Awa amliku laka. Aku tidak akan bisa berbuat apa-apa, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "An naza'a Allahu min qalbika ar-rahmah." Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut dari hatimu sikap rahmah, sifat kasih sayang, asy-syafaqah, ar-rifqu. Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa berbuat apa-apa karena yang meletakkan sifat ar-rahmah, kasih sayang ke dalam hati-hati manusia, sanubari-sanubari mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ketika satu orang tidak pernah mencium putra-putrinya, dan itu merupakan kebiasaan pedalaman bangsa Arab yang telah kita sebutkan tadi, Nabi alaihi salatu wasallam berlepas diri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut sikap kasih sayang dari hati-hati kalian. Artinya kalian akan terus menjadi orang yang kaku. Kalian akan terus menjadi orang yang keras. Tidak bisa berlemah lembut kepada orang lain. Dan sebahagian sikap ini, ma'al asaf, ada di tengah-tengah kaum muslimin yang hidup di akhir zaman ini. Ketika mereka asik misalkan berkumpul dengan teman-teman. Ini para aba, ayah-ayah, orang-orang tua dari kalangan laki-laki. Masuk kepadanya dari kalangan ummahat. Tapi kebanyakannya dari kalangan laki-laki yang sifatnya kasar, kaku, keras. Sukanya main tangan. Sebahagian kaum muslimin yang ada di zaman kita, hadanallah wa iyyahum, ketika berkumpul dengan sesama orang tua, sesama ayah, sesama aba, mengobrol misalkan di satu warung kopi, atau di satu rumah makan, atau yang semisalnya, datang anaknya dengan penuh keluguan, dengan penuh kepolosan. Itu biasanya ayahnya sudah merah mukanya. Kenapa anak ini tidak di rumah? Kenapa anak ini tidak sama ibunya? Kenapa, kenapa? Terus. Bahkan tidak sedikit yang ditampar anak itu disuruh untuk pulang. Hati-hati, ini kebiasaan kaum bangsa Arab, al-A'rabi. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bertanggung jawab. Aku tidak bisa berbuat apa-apa apabila sikap rahmah dicabut dari hati-hati kalian. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari hadis pertama ini, faedah besar yang kita ambil adalah bagaimana kita sebagai orang tua dalam bersikap kepada anak-anak kita secara khusus, putra-putri kita secara khusus, dan anak-anak kecil kaum muslimin harus kita barengi dengan sikap rahmah, kasih sayang. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana, bukan dari golongan kami. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlepas diri, tidak bertanggung jawab kepada sebahagian umatnya yang tidak mau sayang kepada anak-anak kecil. Laisa minna, bukan dari golongan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golongan kami, kata beliau alaihi salatu wasallam, man lam yarham saghirana, yang tidak memiliki sikap kasih sayang kepada anak-anak kecil di tengah-tengah kami. Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, realisasi dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada beliau, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali engkau akan menjadi rahmah lil alamin, untuk alam semesta. Engkau membawa sikap lembut, engkau membawa kasih sayang kepada seluruh alam semesta, termasuk anak-anak kecil. Begitu pula ini adalah realisasi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada beliau, "Wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadhira." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali basyiran, memberikan kabar gembira, dan nadhiran, memberikan peringatan. Jadi ada dua sikap dan dua tugas yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama memberikan busyra, kabar gembira, membawa akhlak-akhlak yang karimah, budi-budi pekerti yang luhur ke tengah-tengah kaum muslimin, ke tengah-tengah umat beliau, diajarkan kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu taala anhum ardhahum. Ini tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan busyra. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya yang sahih menyebutkan yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Bermudah-mudahlah kalian dalam sebuah urusan, jangan kalian persulit urusan-urusan kaum muslimin, urusan-urusan saudara kalian, permudah semuanya. Basyiru, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka. Wala tunaffiru, dan janganlah kalian membuat mereka kabur, membuat mereka lari dari al-Islam. Salah satu caranya adalah dengan memiliki sikap rahmah, memiliki sifat kasih sayang terkhusus kepada anak-anak kecil yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Hadis yang kedua yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, berkata Imam Al-Bukhari bisanadihi an Abu Hurairah, anna Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qal, beliau mengatakan qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali. Nabi alaihi salatu wasallam pernah disaksikan oleh para sahabat beliau sedang mencium Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma. Wa indahu al-Aqra ibnu Habis at-Tamimi. Dan ketika Nabi alaihi salatu wasallam sedang mencium Hasan ibnu Ali, di riwayatan para sahabat beliau, di tengah-tengah para sahabat beliau ada salah satu sahabat yang namanya Al-Aqra ibnu Habis At-Tamimi dari Bani Tamim radhiyallahu taala anhu wa ardah. Faqala Al-Aqra, maka Al-Aqra yang ketika itu menyaksikan Nabi alaihi salatu wasallam mencium Al-Hasan mengomentari, innali asharatan minal walad, wahai Rasulullah, aku memiliki 10 putra, 10 anak laki-laki aku miliki, ma qabbaltu minhum ahadan, satu pun dari mereka tidak pernah aku cium, tidak pernah aku sayangi. Ini ucapan Al-Aqra, Al-Aqra ibnu Habis At-Tamimi radhiyallahu taala anhu arda, karena beliau melihat kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam lemah lembut terhadap anak-anak, menyaksikan hal tersebut, dan di depan mata Al-Aqra Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan. Maka seakan-akan Al-Aqra ibnu Habis melihat satu pandangan yang aneh. 10 putra yang beliau miliki tidak pernah dicium sama sekali. Ini bukan putra Nabi, cucu. Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu wa ardah. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dicium oleh Rasulullah. Maka Al-Aqra ibn Habis seakan-akan mengingkari. Wahai Rasulullah, 10 putra yang aku miliki tidak pernah aku cium sama sekali. Ma qabbaltu minhum ahadan. Fa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala. Kemudian di tengah-tengah para sahabat yang banyak tersebut, Nabi alaihi salatu wasallam mengarahkan wajah beliau kepada Al-Aqra, kemudian sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man la yarham la yurham." Ketahuilah wahai Al-Aqra ibnu Habis At-Tamimi, barang siapa la yurham, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak memiliki sikap rahmah, tidak memiliki sifat kasih sayang terkhusus kepada anak-anak kecil, la yurham, dia tidak akan mendapatkan rahmah, tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu faedah, ikhwati fillah ya ra'akumullah, salah satu faedah rahmahnya kita kepada orang-orang yang berada di sekitar kita secara umum, kepada putra-putri kita secara khusus, tujuannya agar kita mendapatkan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rahmah itu akan mendatangkan rahmah juga. Rahmah kita kepada anak-anak kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada keponakan-keponakan kita, cucu-cucu kita, dan yang lainnya. Itu balasannya mendatangkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat erat kaitannya dengan hadis yang sebelumnya yang telah kita bahas. Bagaimana seorang ibu datang di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam, atau di hadapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, afwan. Datang di hadapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan membawa dua anak yang sedang kelaparan. Diberikan 3 kurma oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Satu untuk si fulan, satu untuk si allan. Anaknya yang pertama, anaknya yang kedua, satu lagi untuk dirinya. Tapi ternyata anaknya minta tambah, yang kedua pun minta tambah, dibelah kedua kurma tersebut, diberikan setengah untuk yang pertama, setengah untuk yang kedua. Rahmah dari seorang ibunda. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan birahmatiha sabiyaiha. Disebabkan karena sikap rahmahnya, sikap kasih sayangnya kepada dua putranya tersebut. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, sikap rahmah ini bukan hanya sekedar kita ingin mendatangkan satu hal yang berkaitan dengan tendensi duniawi, tujuan-tujuan dunia agar kita disenangi oleh anak-anak, agar kita disenangi oleh si fulan, si allan, beberapa pihak agar tidak membenci kita. Bukan. Tujuannya murni dan tujuannya mulia, yaitu mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, apa yang berkaitan dengan hal ini datang dalam beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha. Sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zanah." Wala naza'a min syai'in illa syanah, kata beliau alaihi salatu wassalam. Maka anarifku fi syai'in illa zanah, tidaklah kelembutan itu, kelemah lembutan, sikap rahmah, sikap syafaqah, sikap arifku, tidaklah sikap tersebut ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, akan menghiasi sesuatu tersebut. Seorang memiliki sikap rifku akan menghiasi akhlaknya, akan menghiasi budi pekertinya. Dia akan menjadi seorang yang rafiq. Dia akan menjadi seorang yang lemah lembut kepada orang lain, kepada putra-putrinya, kepada anak-anak kaum muslimin, kepada istrinya, kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada semua pihak. Tidak akan sifat tersebut ada pada seorang hamba kecuali kata Nabi alaihi salatu wasallam, zanahu, akan menghiasi dirinya. Dirinya akan terlihat indah. Dirinya akan dihiasi dengan sifat tersebut. Wala naza'a min syai'in, dan tidaklah sifat tersebut dicabut dari sesuatu kecuali akan syanahu, memperburuknya. Bagaimana kita bisa menyaksikan orang-orang yang jauh dari sifat ar-rifqu, jauh dari sifat asy-syafaqah, jauh dari sifat ar-rahmah, jauh dari sifat kasih sayang. Bagaimana kita bisa melihat orang tersebut seakan-akan orang yang sangat kaku, keras. Tidak nyaman kita melihat orang-orang yang demikian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mencabut sikap rahmah pada dirinya. Maka benar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, wala naza'a min syai'in illa syanah. Dicabut sesuatu tersebut, dicabut sikap rahmah tersebut dari seorang laki-laki atau dari siapapun hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kecuali akan memperburuknya. Akhlaknya tidak akan terpuji. Muamalahnya akan penuh dengan kedustaan, penuh dengan pengkhianatan dan yang seterusnya, karena tidak ada sikap rahmah pada dirinya. Begitu pula hadis yang kedua, sama dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala adalah zat yang maha rafiq, zat yang maha lemah lembut. Perhatikan hadis ini baik-baik. Allah subhanahu wa taala disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan diberikan nama min asma'ihil husna. Di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha baik adalah ar-rafiq. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lembut. Apakah dari sini kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin mengazab hamba-hambanya yang kufur kepadanya? Tidak akan mungkin mengazab hamba-hambanya yang durhaka kepadanya? Tidak akan mungkin mengazab hamba-hambanya yang melakukan kesyirikan kepadanya. Apakah itu kesimpulan yang bisa kita ambil? Salah besar. Tidak bisa kita ambil satu sifat, kemudian kita nafikan sifat yang lainnya. Bashiran wa nadhiran. Nabi SAW pembawa kabar gembira dan juga pembawa nadhir, pembawa peringatan. Tidak bisa dilepaskan dari sisi Nabi SAW. Bashiran wa nadhiran. Berjalan bersama. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia, zat yang memiliki kelemah lembutan yang sangat luar biasa. Tapi di sisi yang lain, kita harus camkan, kita harus perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang syadidul iqab. Maha pedih azabnya, maha pedih hukumannya. Hukuman-hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala yang paling ringan saja yang akan diberikan kepada Abu Talib. Paman Nabi SAW ketika telapaknya diberikan batu yang sangat panas, yang mendidih adalah bahagian otaknya. Ini yang paling ringan. Allah syadidul iqab. Tapi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati Allahu azza wajal rafiqun. Allah subhanahu wa taala adalah zat yang maha lemah lembut. Lembut Allah subhanahu wa taala, tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah maha adil. Maka dari sini ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita harus adil dalam menyikapi sebuah permasalahan. Harus adil dalam menyikapi sebuah statement, pernyataan. Karena sebagian pihak di sekarang ini, di zaman sekarang ini sudah mengeluarkan berbagai macam syubhatnya yang berkaitan dengan perkara-perkara kelemah lembutan, perkara-perkara kekakuan, kekasaran, kekolotan yang disematkan kepada sebahagian kaum muslimin. Lihat mereka kaum muslimin yang suka membid'ah-bid'ahkan, yang suka menuduh orang lain syirik, menuduh orang lain kafir, hati-hati mereka keras. Tidak pernah ada yang ada di kajian mereka kecuali tahzir, tahzir, dan tahzir. Mereka adalah kelompok yang hobi tahzir. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Kemana ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau mentahzir umat ini, memperingatkan umat ini dari kaum khawarij? Di sisi lain, beliau mencium anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian pihak ada lagi yang mengatakan, "Lihat kami dari kalangan kaum sufiyah. Kami hatinya lembut. Tidak pernah kami membantah orang lain. Silahkan mereka berjalan dengan cara-cara mereka sendiri. Kita tidak pernah membid'ah-bid'ahkan orang lain, menyesat-nyesatkan orang lain. Yang ada di kajian kami tauhid, akidah, dan yang seterusnya. Tidak ada kami mentahzir, memperingatkan, menyesatkan, membid'ahkan kaum muslimin yang lainnya." Di sisi yang lain, apabila kaum sufiyah tersebut mendapatkan satu khabar dari kelompok Wahhabiyah, habis kelompok Wahhabiyah, disikat oleh mereka. Kemana rifq? Kemana syafaqah? Kemana yang berkaitan dengan lemah lembut yang kalian keluar-keluarkan? Kenapa kalian keluar-keluarkan lemah lembut kepada saudara-saudara kalian sesama sufi atau yang bisa bekerja sama sesama sufi? Tapi ketika kaum Wahhabi datang khabarnya kepada kalian, ini kaum Wahhabi membid'ahkan nisfu Rajab, ini kaum Wahhabi membid'ahkan yasinan, tahlilan, langsung disikat habis-habisan kaum Wahhabi. Mana rifkun yang ada di tengah-tengah kalian yang kalian gembar-gemborkan? Mana kelemah lembutan yang kalian terus keluar-keluarkan? Seakan-akan bertentangan. Oleh karenanya ikhwati fillah ya ra'akumullah, Nabi SAW telah memberikan kepada kita wejangan yang sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jalan beliau alaihissalatu wassalam yang maha sempurna. Jalan beliau adalah jalan yang akan mengantarkan seseorang kepada al-jannah. Jalan beliau alaihissalatu wassalam adalah Islam yang akan mengantarkan seorang kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, bukan Islam yang kaku, bukan Islam yang kolot, bukan Islam yang keras, bukan Islam yang jauh dari kelemah lembutan, bukan. Likulli maqamin maqal. Satu sikap ada tempatnya tersendiri, satu perkataan ada tempatnya tersendiri. Kapan Nabi SAW berlemah lembut? Ada tempatnya tersendiri. Kapan Nabi SAW keras, marah, bahkan mengeluarkan syarrul qatla tahta adimis sama? Ini ucapan Nabi SAW. Mereka kaum khawarij adalah sejelek-jelek bangkai yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atau yang Allah Subhanahu wa taala matikan di bawah kolong langit. Syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka adalah sejelek-jelek manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi kaku? Apakah Nabi keras? Apakah Nabi tidak memiliki sikap lemah lembut? Al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum qadariyah yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah majusinya umat ini. Muslim padahal qadariyah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu yang mereka ikrarkan. Mereka bukan orang yang mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna aliyan Rasulullah. Tidak. Mereka tidak mengakui Ali sebagai Nabi dan Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, tetap Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi penyimpangan akidah yang ada di sisi mereka disebabkan oleh syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir yang ada di sisi mereka, sehingga ditanbih, ditahdzir, diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan hanya kepada musuh-musuh Islam, kelompok-kelompok sempalan, sekte-sekte sesat. Ketika keras ini butuh dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menasihati beberapa sahabat beliau, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat-nasihat beliau yang lembut banyak sekali contohnya. Basyiran wa nadhiran. Tidak bisa kita melupakan Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang yang lemah lembut. Lemah lembut terus, tidak pernah kaku, tidak mungkin. Begitu pula sebaliknya, tidak bisa kita mensifatkan Nabi alaihi salatu wasallam kaku terus, keras terus, tahzir terus, tidak. Beliau alaihi salatu wasallam menggabungkan antara dua sifat tersebut, dua tugas tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, innallaha rafiqun. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lembut. Tapi di sisi lain Allah keras azabnya. Ketika datang seorang sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah. Berikanlah wasiat kepadaku wahai Rasulullah." Diberikan nasihat dengan kelemah lembutan, "La taghdab. Janganlah kamu marah." "Ausini ya Rasulullah, nasihati lagi aku ya wahai Rasulullah." "La taghdab. Janganlah kamu marah." Sampai tiga kali terulang, "Nasihati lagi wahai Rasulullah." "La taghdab. Jangan kamu marah." Karena Nabi alaihi salatu wasallam mendapati bahwasanya seorang sahabat yang datang ke hadapan beliau adalah orang yang sumbunya pendek, temperamental, suka marah. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam memberikan nasihat yang sangat lembut. "La taghdab, la taghdab, la taghdab." Di sisi yang lain, Mu'adz ibn Jabal melakukan sebuah kesalahan, mengimami kaumnya dengan bacaan yang sangat panjang, sampai salah satu dari kaumnya keluar dari sholat, tidak mau berimamkan dengan imamnya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu arda. Disampaikan khabar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Mu'adz ibn Jabal, dinasihati dengan lemah lembut, tidak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Langsung, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau ingin menjadi juru fitnah wahai Mu'adz?" Nabi sallallahu alaihi wasallam keras. Tapi apakah Mu'adz ibn Jabal langsung putus asa? "Ah, saya kufur saja. Saya keluar dari Islam. Saya tidak mau lagi Nabi. Saya sakit hati kepada beliau." Tidak. Mu'adz ibn Jabal seorang yang terdidik di bawah didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekerasan lisan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam rangka cinta kepada Mu'adz ibn Jabal. Ini yang harus diketahui ikhwati fillah ya rahakumullah. Nasihat itu adalah bentuk kecintaan kita kepada orang lain. Ketika kita memarahi anak kita misalkan, memarahi beberapa talabah kita, memarahi fulan, alan dan yang seterusnya, atau memberikan arahan kepada sekte-sekte yang sesat, kelompok-kelompok yang sesat, kita sayang kepada mereka, cinta kepada mereka, tidak ingin mereka tersesat kepada jalur-jalur syaitan, jalan-jalan syaitan. Kita ingin mereka bersama-sama, ayo kita jalan di atas jalur istiqamah. Itu hakikat dari an-nasihah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diulangi sebanyak 3 kali, ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu hakikatnya adalah nasihat kepada orang lain, nasihat kepada orang lain, nasihat kepada orang lain. Dengan kerasnya lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, akhirnya Mu'adz menjadi seorang yang baik. Seorang yang rujuk dari kesalahannya, seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena melakukan kesalahan. Itulah hakikat dari nasihat yang ikhlas lillahi ta'ala. Nasihat yang murni. Tujuannya adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita ambil kesimpulan? Nabi ini keras sekali. Masa sahabatnya sendiri dibilang fattan? Masa sahabatnya sendiri dibilang tukang fitnah, juru fitnah? Tidak. Nabi SAW bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lihat hadis ini, dua hadis yang kita bawa. Bagaimana Nabi SAW mencium Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencium putra-putri kaum muslimin. Satu kisah dari Anas ibnu Malik yang merupakan khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita masuk kepada pembahasan bagaimana rahmatnya Nabi kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau. Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardhah mengatakan, "Aku berkhidmah membantu seluruh hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 sinin. 10 tahun aku bantu beliau. Semua hajatnya beliau aku berusaha untuk menunaikannya. Aku yang berusaha untuk menyelesaikannya. Dan selama 10 tahun, 10 tahun ikhwati fillah bukan waktu yang pendek. Bukan waktu yang singkat. Waktu yang luar biasa. Mungkin sebagian kita yang punya pembantu 1-2 hari, 1-2 bulan, ketika kerjaannya enggak beres, cuci piring sampai pecah piringnya, sudah dimaki-maki pembantu itu. Ini membantu Nabi SAW 10 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Tidak pernah. Lam yakul fiyya. Tidak pernah beliau SAW mengatakan kepadaku, uff, dicela, dicerca, dihardik Anas bin Malik. Tidak pernah. Dan tidak pernah pula Nabi SAW mengatakan, lima sana'ata. Kenapa kau lakukan ini, wahai Anas? Lima fa'alt. Kenapa engkau lakukan ini, wahai Anas? Tidak pernah. tidak pernah diprotes Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, menunjukkan syafaqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang lain yang berkaitan dengan hal ini, Anas bin Malik memiliki seorang saudara yang bernama Abu Umair, yang mana Abu Umair memiliki seekor burung, yang mana seekor burung ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala wafat setelah sekian lama dipelihara oleh Abu Umair. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendatangi saudara Anas bin Malik yang bernama Abu Umair tersebut. "Ya Abu Umair, wahai Abu Umair," menangis Abu Umair, sedih, burung peliharaannya mati. Sudah dipelihara sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, besar, tahu-tahu mati. Takdir Allah Subhanahu wa taala berkata lain, dicabut nyawanya sang burung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menghibur sang anak kecil tadi, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Aba Umair, apa yang sedang dilakukan oleh An-Nughair? Padahal An-Nughair ini sudah mati, sudah wafat, sudah enggak ada nyawanya, tapi tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha menghibur. Yang menjadi syahid ikhwati fillah ya rakumullah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sikap rahmah kepada anak kecil. Beliau tidak malu untuk mendatangi anak kecil yang sedang memelihara burung, yang sedang bersedih menangisi nasib burung yang telah mati. Tidak malu beliau sallallahu alaihi wasallam, mutawadhi, rendah diri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada tempat-tempat tertentu beliau sangat lemah lembut, luar biasa. Qudwatun hasanah, panutan yang terbaik yang kita miliki. Tapi jangan ini saja yang diambil terus. Pernah lagi kisah lain, contohnya ketika salah seorang sahabat Nabi, Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu wa ardah, satu kali di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Rupanya Usamah ibn Zaid ini terkerang virus influenza, beringus hidungnya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Usamah bin Zaid yang ketika itu masih kecil. Usamah bin Zaid ma'ruf, ketika melihat ingus yang keluar dari hidungnya Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu arda yang ketika itu masih kecil, Usamah bin Zaid kulitnya hitam. Melihat seorang anak yang memiliki kulit hitam dan ingus yang keluar, Aisyah radhiyallahu taala anha agak merasa jijik. Wajar, tabiat wanita suka kebersihan. Maka dipandang sebelah mata oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah ibn Zaid, mengelap, membersihkan ingus yang keluar dari hidung Usamah ibn Zaid dengan pakaian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kurang rahmah apa Nabi alaihi salatu wasallam? Kurang syafaqah apa Nabi alaihi salatu wasallam? Kurang rifik apa Nabi alaihi salatu wasallam kepada Usamah bin Zaid, cucu angkat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu taala anhu arda. Maka ikhwati fillah, sekian banyak contoh, bukan hanya kepada manusia di sekitar beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada seekor unta. Nabi alaihi salatu wasallam pernah melewati satu peternakan unta. Ada di sana unta yang meraung-raung kesakitan. Bahagian kakinya ternyata patah. Didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadda'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memanggil sang penggembala. Mana penggembala unta ini? Didatangkan dari kalangan Arab Badui. Memang Arab Badui sifatnya keras. Dan unta itu memang kalau tidak dikerasi tidak bisa tunduk. Berbeda dengan kambing. Makanya seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pernah menjadi penggembala kambing. Ra'iyatul ghanam. Karena tidaklah seorang menggembala kambing kecuali akan mewariskan sifat lemah lembut. Nurut. Kambing yang disuruh ke kanan, ayo makan rumputnya, makan. Nurut. Berbeda dengan unta. Harus dengan penuh kekerasan. Lihat sendiri kalau di peternakan unta, ya mungkin sebagian ikhwah pernah mungkin ke Arab Saudi untuk melaksanakan haji, umroh dan yang semisalnya. Luar biasa liarnya unta tersebut. Kita akan membayangkan shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah benar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita salat di kandang unta. Ada satu kisah, seorang yang salat di kandang unta ditendang oleh unta itu mati seketika. Keras. Dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sang penggembala, "Kenapa kamu terlalu keras dalam mendidik unta ini, menggembala unta ini?" Apa kata Nabi alaihi wasallam, "Satu pesan saya kepada kamu. Ittaqullah." Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingkari oleh Nabi alaihi wasallam. syafaqahnya Nabi SAW kepada seekor onta yang kesakitan. Padahal tabiatnya, sifat dasarnya onta keras. Tapi ketika berlebihan hal tersebut dijadikan sebagai bahan didikan, bahan penggembalaan yang dimiliki oleh seorang penggembala tadi dalam menjinakkan onta tadi, diingkari oleh Nabi SAW. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh keras tapi ada batasnya. Jangan sampai mematahkan kaki unta dan yang seterusnya. Ini yang dimaksudkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarakumullah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, kita lanjutkan sedikit. Innallaha rafiqun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sangat lemah lembut. Beliau Maha lemah lembut, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha lemah lembut. Yuhibbur rifqa. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan, mencintai kasih sayang. Wa innallaha yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unufi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada mereka yang memiliki sikap rahmah, yang memiliki sikap lemah lembut, yang memiliki sikap kasih sayang, tidak diberikan kepada, yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada orang-orang yang keras, orang-orang yang kaku. Jadi mereka ini diberikan dengan pemberian yang khusus. Diberikan rezeki oleh Allah, diberikan karunia oleh Allah dengan karunia yang khusus yang tidak Allah berikan kepada orang selain mereka. Hanya orang-orang yang memiliki sikap rifqu. Hanya orang yang memiliki sifat kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan sifat-sifat mulia tersebut. Ma la yu'ti 'ala ma siwa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pun tidak memberikan sikap ar-rifqu tersebut. Dan keutamaan, keistimewaan yang ada di dalam sifat ar-rifqu tersebut kepada orang-orang yang senantiasa memiliki sikap syafaqah, lemah lembut, kasih sayang dan yang seterusnya selain kepada orang lain. Selain kepada orang lain. Artinya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan, mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan berupa karunia-Nya, berupa taufiknya, berupa inayahnya, berupa pemberiannya khusus kepada mereka orang-orang ar-rufaqa, orang-orang yang memiliki kelemah lembutan, orang-orang yang memiliki kasih sayang yang tidak Allah berikan kepada selain mereka. Jadi selain mereka orang yang keras, orang yang kaku, orang yang kolot, orang yang tidak mau mendengarkan hadis, orang yang menentang Al-Quran, orang-orang ini semuanya kan tak punya sifat rifq, tak punya sifat syafaqah. Orang yang tidak sayang kepada orang tuanya, yang tidak sayang kepada anak istrinya, yang tidak sayang kepada anaknya, tidak pernah mencium anak istrinya, dan yang seterusnya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keistimewaan khusus kepada mereka. Istimewaan khusus, hanya khusus mereka, orang-orang yang memiliki sifat ar-rifqu. Kemudian ikhwati fillah, yara'akumullah. Hadis Jarir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah. Nabi SAW mengatakan, man yuhramur rifqu yuhramul khairu kullahu. Barang siapa yang diharamkan dari sikap kasih sayang, barang siapa yang diharamkan dari sikap kelemah lembutan, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan dia dari seluruh kebaikan. Bayangkan, kebaikan itu banyak jalannya. Caranya orang menjadi baik itu banyak. Akan tetapi bagi mereka yang memiliki sikap al-unuf, keras, kaku, tidak mau turut, tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepada apa yang Allah turunkan, kepada Nabi, apa yang Nabi ajarkan, akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan secara menyeluruh. Maka sikap arif kini luar biasa. Kita berusaha melatih diri-diri kita bagaimana kita bisa lembut kepada orang-orang yang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jangan kita keras kepada mereka, kaku kepada mereka, karena itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sekian banyak kebaikan pada diri-diri kita. Wallahu taala alamu bisawab. Ikhwati fillah yara'akumullah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari dua hadis yang telah kita bahas ini adalah apa yang disebutkan oleh Syekhuna Zaid ibn Muhammad Al-Madkhali alaihi rahmatullah. Kata beliau, min jumlati mahasinil Islam wa fadha'irihi wujudur rahmatu fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Kata beliau alaihi rahmatullah, di antara sifat-sifat mulia, budi pekerti yang luhur yang diajarkan oleh al-Islam, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama al-Islam dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam di dalam hadis-hadis beliau. Dan keutamaan ini adalah wujudur rahmah, adanya sikap kasih sayang fi qulubil mu'minina wal mu'minat, yang Allah Subhanahu wa taala bisa menanamkannya kepada hati-hati mukminin dan hati-hati al-mu'minat, ar-rijal wan nisa. Jadi tidak hanya terkhusus nisa, tidak hanya terkhusus pada ummahat al-akhawat yang memang mayoritasnya mereka memiliki sikap ini, ar-rifqu ar-rahmah asy-syafaqah, mereka adalah orang-orang yang sayang kepada adik-adik mereka, mereka adalah orang-orang yang sayang kepada ibu-ibu mereka. Tapi hakikatnya kata beliau, al-mu'minin rijal pun, laki-laki pun bisa Allah Subhanahu wa taala tanamkan sikap ini sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam yang telah kita sebutkan beberapa kisahnya. Wa min athari hadhihi ar-rahmah ar-rifqu bis-sibyan wal-'athfi 'alaihim wa idkhalis surur 'alaihim wa taqbilihim. Dan di antara sikap rahmah tersebut adalah kita berkasih sayang kepada anak-anak kecil kata beliau, dan kita berlemah lembut kepada mereka, membahagiakan mereka. Dan salah satu caranya adalah dengan mencium wajah-wajah mereka. Liyu'rafal ibnu mada mahabbati walidihi lahu, agar seorang anak itu bisa mengetahui seberapa sayang ayahnya kepada dirinya. Jadi anak itu tersadar, oh ternyata orang tua saya sayang kepada saya. Oh ternyata orang tua saya ini peduli, perhatian kepada saya. Penting anak itu disadarkan. Karena kalau anak tidak disadarkan dengan kecintaan orang tua kepadanya, kadang-kadang lupa. Anak itu bisa menjadi anak yang durhaka. Anak itu bisa menjadi anak yang melawan kedua orang tuanya. Sangat mungkin. Karena dia tidak menyadari, tidak mengetahui bahwa kedua orang tuanya sangat cinta kepada dirinya. Kedua orang tua hukum fitrahnya, asal hukum fitrahnya adalah orang-orang yang suka, cinta, sayang kepada anak-anaknya. Akan tetapi berbeda-beda dari satu orang tua ke orang tua yang lain, kebiasaannya. Ada yang rasa sayangnya dengan memberikan apapun yang dia inginkan, diberikan terus. Minta handphone, diberikan handphone. Minta mobil, diberikan mobil. Minta pakaian baru, diberikan pakaian. Semuanya diberikan, apapun. Sisi lain, ada orang tua yang sikap sayangnya dengan tidak memberikan apa yang diinginkan oleh anak. Anaknya minta pakaian baru, tidak dikasih. Sayang anaknya. Atau orang tuanya sayang kepada anak tersebut. Orang tuanya melihat, anak ini kalau saya berikan pakaian yang baru akan begini, begini, begini. Akan sombong di hadapan teman-temannya. Nanti akan ada saatnya saya akan memberikan dia pakaian baru. Tidak sekarang. Cerdas orang tuanya. Anaknya meminta handphone, tidak diberikan. Bentuk sayang kepada orang tua. Afwan, bentuk sayang orang tua kepada anaknya. Anaknya berpikir, anak saya kalau saya belikan handphone, dia akan sibuk dengan dunia semesta. Seorang anak yang memegang handphone, ikhwati fillah ya rahimakumullah, dunia ada di hadapannya. Dunia ada di genggamannya. Halal haramnya ada. Syubhat-syubhatnya ada. Semuanya ada. Maka orang tua tadi berpikir, anak saya belum bisa membedakan antara al-halal dan haram. Atau mungkin banyak dipengaruhi oleh waswas syaitan, syubhat-syubhat syaitan, sehingga dia akan sibuk dengan perkara-perkara yang haram. Kalau begitu di antara bentuk kasih sayang saya kepada dia, tidak saya berikan apa yang dia minta. Minta handphone, Bi. Tidak. Ini bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Makanya bentuk kasih sayang orang tua kepada yang lainnya berbeda-beda. Orang tua kepada anak dari satu orang tua ke orang tua yang lainnya berbeda-beda. Itulah ikhwati fillah rahimakumullah yang menjadi amanah besar yang ada di pundak-pundak kita. Paling tidaknya kita harus, yang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali alaihi rahmatullah, kita harus menampakkan rasa kasih sayang kita kepada anak-anak kita tersebut. Yang disepakati rasa kasih sayangnya adalah dengan mencium mereka. Kalau perkara-perkara yang tadi kita sebutkan, ya butuh dijelaskan. Kalau anaknya tidak diberikan handphone, tidak diberikan motor, tidak dibelikan sepeda, dan yang seterusnya, dijelaskan. Nanti kalau kamu begini, begini nak. Nanti kalau kamu begini, begini nak. Kalau Abi turuti beli ini, kamu begini. Disadarkan anak itu. Diajak berpikir. Menunjukkan bahwa, oh iya, orang tua saya ini peduli dengan saya. Oh iya, ayah dan ibu saya ini peduli dengan saya, cinta dengan saya. Disadarkan. Dan salah satu cara yang telah disepakati oleh Islam dan dipraktekkan oleh Nabi SAW seperti yang telah kita sebutkan, dengan mencium mereka, berkasih sayang dengan mereka. Dan cara-cara lainnya yang telah kita sebutkan pada beberapa kesempatan yang barusan kita bahas. Di antara contoh bagaimana Nabi SAW menyayangi anak-anak kecil, khususnya putra-putri beliau, dengan tidak berkata kasar, dengan berbasa-basi dengan mereka, mengucapkan salam kepada mereka, dan yang seterusnya dari contoh-contoh yang lain. Ikhwati fillah yarakumullah, di antara bentuk pula yang menunjukkan kepada kita bagaimana syafaqahnya, rahmahnya Nabi SAW adalah ketika Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda mengkisahkan bahwa Nabi SAW yunadini, memanggil aku dengan ucapan ya bunayya. Padahal Anas ibn Malik bukan putra Nabi. Padahal Anas ibn Malik bukan anak kandung Nabi SAW. Beliau hanya seorang khadim yang membantu hajat-hajat Nabi. Akan tetapi panggilan kesayangan ini juga bisa menjadi cara agar anak-anak kita bisa mengetahui, bisa sadar. Oh, ayah saya, abah saya sayang kepada saya. Panggilan dengan penuh kesayangan. Nabi SAW memanggil Anas ibn Malik dengan ucapan ya bunayya, wahai anakku. Maka khawatir billah ya rakumullah, inilah beberapa cara dan beberapa penjelasan yang telah kita sebutkan dari apa yang berkaitan dengan syafaqahnya Nabi SAW. Sekali lagi, untuk mengingatkan dan menutup majlis ini, tidaklah syafaqahnya beliau SAW kita jadikan sebagai kesimpulan bahwa beliau tidak pernah mentahdir, beliau tidak pernah melakukan satu hal yang berkaitan dengan nadhira, memberikan peringatan kepada umat ini. Tetap dilakukan oleh Nabi pada tempatnya masing-masing. Likulli maqamin maqalun wa likulli, setiap maqam, setiap tempat ada ucapannya tersendiri. Harus kita menjadikan hal tersebut sebagai tolak ukur dan kaidah dalam diri kita. Likulli maqamin maqal. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada siang hari ini, biiznillah. Afwan, mau nanya, adakah perlakuan baik orang-orang kafir zaman dulu yang pernah ditiru Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak meniru perbuatan baik atau perlakuan baik yang ada di sisi orang kafir. Beliau mengamalkan seluruh isi Al-Quranul Karim, dan itulah akhlak yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada hubungannya dengan orang-orang kafir. Beliau alaihissalatu wassalam berpegang teguh dengan apa yang ada dalam Al-Quran, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memuji beliau dengan ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak-akhlak yang sangat agung, budi pekerti yang sangat luhur. Karena beliau alaihissalatu wassalam merealisasikan apa yang ada dalam Al-Quran di kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya apa akhlaknya Nabi, bagaimana akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengatakan kana khuluqul Quran, adalah akhlak beliau alaihi salatu wasallam apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Apakah benar kebersihan termasuk sebagian dari iman dan sahihkah hadisnya? Hadis tersebut dhaif. An-nidhafatu minal iman, bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta apa hukum dari memotong rambut dengan model qaza? Tidak boleh, diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam memotong rambut dengan model qaza. Qaza yaitu memotong sebahagian rambut dan meninggalkan sebahagian yang lainnya. Satu hal yang diharamkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Saya mempunyai badan yang kurang fit, sering lemas atau lemah terutama di saat malam atau fajar. Saya berniat sholat witir 3 rakaat, akan tapi muadzin di dekat rumah kami sudah mau iqamah. Pertanyaannya, apakah boleh merubah atau balik arah merubah 3 rakaat menjadi 1 rakaat dikarenakan sudah iqamah? Mohon dijawab karena ini sangat penting bagi yang masih awam. Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Yang berkaitan dengan sholat witir adalah bilangan-bilangan ganjil sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila fajar telah terbit, maka artinya waktu untuk mengerjakan sholat witir itu telah habis. Jadi kalau sudah berkumandang azan fajar, kalau sekarang jam 5 lewat 3 menit, itu sudah habis waktu witir. Sudah tidak bisa lagi dikerjakan. Oleh karenanya, kalau kita termasuk orang yang sadar diri kita kurang fit, diri kita kurang sehat, dan yang seterusnya, ambil kebiasaan Abu Hurairah, yaitu mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Sebelum tidur, kerjakan dulu sholat witir. 3 rakaat, silahkan. 1 rakaat, mampunya 1 rakaat, silahkan. Jadi enggak ada beban lagi, bangun tidur tinggal beristihmam, persiapan untuk sholat subuh, laksanakan dua rakaat sebelum subuh, dan ketika iqamah berangkat ke masjid. Mudah Islam, innad dina yusrun. Jangan mencari sesuatu hal yang sulit. Kerjakanlah sholat witir sebelum tidur. Jangan dijadikan masyakkah harus dikerjakan setelah bangun dari tidur. Tidak, tidak ada yang mengharuskan demikian. Masing-masing mengetahui porsi dan kekuatan tubuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, ana mau bertanya, kenapa kita tidak boleh sholat di kandang unta? Karena unta memiliki sekian banyak sifat-sifat syaitan. Seperti yang tadi saya kisahkan, satu orang yang sholat di kandang unta ditendang oleh unta dan mati seketika. Wal'iyadzubillah. Afwan, apakah boleh bagi kita memakai atau menjadikan hadis dhaif sebagai rujukan pada suatu amalan saat tidak ada hadis sahih untuk amalan tersebut? Kalau tidak ada hadis yang sahih dalam amalan tersebut, ya jangan mencari-cari hadis yang dhaif. Kalau tidak ada hadis sahih tentang amalan tersebut, ya tinggalkan. Berarti tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Sesimpel itu, sesederhana itu al-Islam. Ada hadis sahih, kerjakan. Tidak ada, tinggalkan. Selesai. Jangan, makanya kalau kita memiliki hukum atau memiliki sebuah kaidah di dalam kehidupan kita, jangan beramal dulu baru mencari dalil. Sehingga ketika ternyata tidak ada dalil yang sahih, oh enggak apa-apa, ini ada hadis kok, tapi dhaif. Jangan. Kita harus merubah persepsi itu. Persepsi kita sekarang adalah berdalil dulu, cari dulu dalilnya, ada apa tidak. Dilakukan oleh Nabi atau tidak. Pernah dikerjakan oleh beliau atau tidak. Diizinkan oleh beliau atau tidak. Baru kita amalkan. Jangan dibalik. Karena kalau dibalik akan berujung kepada kesesatan. Wal'iyadzubillah. Ini insyaAllah ta'ala yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Pada pagi hari ini. Afwan. Ada pertanyaan terakhir yang berkaitan dengan pernikahan. Ketika hamil di luar nikah, mungkin si penanya bisa langsung bertemu dengan ana karena butuh penjelasan yang rinci. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.